Saya ada pernah menulis buku judulnya Menjadi Ayah Baru ya. Kemudian buku itu sekarang hilang di pasaran, mudah-mudahan nanti bisa terbit ulang. Sebenarnya lebih cocoknya judulnya itu adalah Are You Ready for Married ya. Kita siap gak sih menikah gitu. Kenapa buku itu saya tulis, itu juga pengalaman pribadi saya, kebetulan istri saya ada di sini ya. Bahwa kita itu mayoritas waktu mau married itu gak banyak diskusi tentang persiapan pernikahan dan pernak-perniknya. Maksud saya pernak-perniknya adalah persiapan menghadapi problem. Misalnya kalau ternyata saya kerjanya jauh dari rumah dan harus berangkat pagi-pagi sekali dan pulang malam, kemudian bagaimana jika income-nya sekian, ternyata kita membutuhkannya sekian. Nah, di situ di buku itu dituangkan. Nah, kenapa saya menulis itu? Karena saya berharap bahwa sebenarnya proses pacaran atau pendekatan itu mestinya lebih banyak bicara tentang kasus, studi kasus. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Tapi kebanyakan kita jujur saja lebih banyak bicara yang you know what I mean, Pak, gitu ya. Nah, tapi gak apa-apa lah, itu sudah berlalu. Kami pun masa-masa tahun pertama pernikahan itu isinya ya bentrokan terus begitu. Kenapa? Karena dua kepala dari budaya yang berbeda, pola didik yang berbeda dipersatukan dalam satu rumah. Nah, tentu saja ini akan ada konflik. Nah, kenapa konflik itu terjadi? Yang pertama, Pak, sebabnya karena kita tidak pernah belajar saling memahami bahwa setiap pribadi itu beda. Iya. Nah, kalau setiap pribadi itu beda, maka kebutuhannya juga beda. Berbeda, yes. Nah, makanya saya rekomendasikan Pak Donald nanti mampir ke toko buku, beli buku yang judulnya Personality Plus. Ya, Personality Plus, bukunya berwarna kuning. Nah, buku itu adalah buku yang dijabarkan dari temuannya Hippocrates tentang sifat-sifat bawaan lahir manusia. Yeah. Dimana sebenarnya kita married sama orang yang saling melengkapi. Jadi kalau misalnya suaminya diam, biasanya istrinya rame. Nah, ini diperhatikan sama Mbak Nancy, kalau sayanya rame, pasti istri saya diem. Dari tadi diem saja gitu. Soalnya belum ditanya ya. Iya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita tuh sebenarnya sama Tuhan didesain untuk saling melengkapi. Tapi karena kita tidak belajar bahwa kita ini memang berbeda dan saling melengkapi, akhirnya yang muncul adalah kita ingin dia juga rame, padahal kita sudah rame. Padahal kalau terjadi yang demikian, rame ketemu rame, yang dengerin siapa kan gitu. Pernah, kita gak bisa tidur kalau rame semuanya ya. Iya. Nah, buku Personality Plus ini akan banyak membantu istri Bapak nanti kalau bisa dihadiahkan pada saat hari ulang tahun. Kalau beliau suka baca, dibaca bagus sekali gitu. Untuk Bapak juga dibaca. Terus ada buku lain, Man from Mars and Woman from Venus gitu. Nah, itu juga bagus untuk dibaca masing-masing, bahwa cara berpikir laki-laki sama perempuan itu beda, beda ya. Gitu. Nah, jembatannya di mana? Jembatannya kalau sama-sama baca, akhirnya nah kalau sudah baru kalau saya biasanya ngobrol ya, di saat-saat kita lagi nggak marahan, nggak berantem, atau lagi piknik ke satu tempat yang enak, di suasana yang lebih ini ya, relax. Iya, relax, kita ngobrol. Oke, menurut kamu kurangnya saya apa aja gitu, terus harus bagaimana. Nah, kamu di mata saya seperti apa, kan itu baru Pak Donald di mata istri, kan istri di mata Pak Donald, dia juga harus tahu begitu, bahwa pandangan saya terhadap kamu begini, begini, begini. Nah, kalau udah ketemu begitu, baru jembatannya seperti apa ya. Misal begini, Pak Donald ya, dulu saya sama istri saya bilang bahwa yang bekerja siapa nih sekarang, karena saya tidak ingin kerja lagi di kantor. Nah, mau tidak mau itu harus diputuskan yang bekerja istri saya. Kemudian satu ketika saya sudah merintis ini dan mulai ada yang mau memberikan fee. Nah, saya bilang lagi sama istri, cita-cita keluarga kita mau seperti apa sih? Apa kamu mau tetap bekerja? Nah, itu kita discuss terus gitu. Sampai kita ambil keputusan. Nah, biasanya istri cuma tanya, kalau gitu nanti resiko dan tanggung jawab ada pada siapa? Nah, saya bilang ada pada saya sebagai kepala keluarga. Nah, ini masa-masa itu kita lewati. Nah, inti dari semuanya, Pak Donald, adalah setiap ganjelan di hati itu ditulis, dituangkan dalam kertas dan dibahas. Tapi bahasnya jangan saat-saat berantem. Saat kita nggak ketemu relax. Ini ya nggak. Iya, nanti kalau udah menegang ya udah relax lagi. Nanti sambung deh bahasnya minggu depan gitu. Sampai ada kesepakatan dan saling tahu. Kalau Pak Donald bilang, Oke ya, kamu minta saya lebih banyak di rumah. Kalau gitu resikonya income kita berkurang. Misalnya karir saya mandek. Mau kita ambil resiko ini. Kalau mau ya jangan komplain. Gitu misalnya begitu. Jadi memang harus ada keterbukaan juga ya. Komunikasi itu sebagai jawabannya ya. Baru nanti setelah itu kita akan tiba pada visi keluarga. Visi keluarga mau kemana gitu. Jadi kayak saya sama istri saya, ini kalau berdoa Pak, itu udah satu visi. Karena visi saya jelasin ke istri bahwa saya mau merangkah kesini, kesini, kesini. Stepnya ini. Jadi doanya pun kita buat dalam bentuk print out 2 lembar. Dan isinya sama. Jadi saya mendoakan visi keluarga, istri saya mendoakan visi keluarga. Jadi itu doa kita, Pak. Ya sejauh ini sih itu works ya Pak ya, berhasil begitu. Namanya proses diskusi dan dialog. Karena masing-masing tadi tahu ya mau kemana, tujuannya mau kemana ya. Iya, saya juga dulu pernah di masa-masa di mana suami berdoanya A, istri berdoanya B. Dan itu kan Tuhan bingung gitu, ini keluarga kemana, mau kemana gitu. Ya. Gitu.